الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja Jogja dan sekitarnya diguyur hujan. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita ucapkan bahwasanya hujan ini murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dan selanjutnya kita akan membaca kitab Bulughul Maram sampai pada hadis nomor 32. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in." Akhrajahu Malik wa Ahmad wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali wudu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Yang dimaksud disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq maknanya adalah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari namun tanpa sanad. Riwayat tanpa sanad, Bukhari hanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Padahal bisa kita pastikan Bukhari tidak pernah ketemu Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau juga ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau membawakan hadis langsung dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga enggak ada sanadnya. Riwayat seperti ini disebut riwayat Bukhari secara apa tadi? Mu'allaq. Disebut riwayat Bukhari secara mu'allaq. Dan hadis Bukhari yang mu'allaq inilah yang menjadi fokus perhatian para ulama ketika mereka mengkritik sebagian dari keabsahan hadis dalam Sahih Bukhari. Karena mu'allaq itu berarti tanpa sanad, dan tanpa sanad secara umum itu belum bisa dipertanggungjawabkan bagaimana statusnya. Karena itulah dari sekian hadis mu'allaq seperti ini, ada yang kemudian dinilai sebagai hadis yang dinilai lemah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hadis yang sahih. Namun dalam hal ini masih ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan kesimpulan yang lebih tepat bahwasanya mu'allaqnya Bukhari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mu'allaq dengan sigot jazm, mu'allaq dengan sigot kalimat yang aktif. Misalnya Abu Hurairah berkata atau Nabi SAW bersabda, mu'allaq tapi dengan kalimat yang aktif. Mu'allaq dengan sigot jazm statusnya sahih semuanya. Sedangkan yang kedua, jenis yang kedua adalah mu'allaq dengan sigat tamrid. Dengan sigat tamrid, ta, mim, ra, ya, dod. Mu'allaq dengan sigat tamrid itu disampaikan dengan kalimat pasif. Misalnya kata kalimat diriwayatkan atau disebutkan, atau dikatakan. Nah, mu'allaq dengan sighat tamrid seperti ini, sebagian ada yang belum memenuhi persyaratan sahih, namun jumlahnya sangat sedikit. Dan itu pun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika kita teliti, maka bisa dimasukkan sebagai hadis yang sahih, meskipun standarnya di bawah mu'allaq dengan sighat jazm. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, apapun itu kesimpulannya, bahwa kitab Sahih Bukhari masih bertahan sebagai kitab ashahul kutub al-musannafah, kitab karangan manusia yang paling sahih. Sehingga dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Subhanallah, itu prestasi yang luar biasa. Manusia sejagat jumlahnya berapa? Wallahu a'lam, enggak ada satupun orang yang tahu. Tapi karya manusia sejagat ini yang diakui sebagai karya yang paling dekat dengan yang karya yang paling valid, karya yang paling dekat dengan valid, dengan kevalidan berita adalah karyanya Imam Bukhari rahimahullah. Dan itu bagian dari upaya besar yang beliau lakukan setelah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah karya yang isinya hanya mencakup hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini karena sighatnya menggunakan sighat jazm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatnya aktif, maka bisa kita pastikan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Andaikan tidak memberatkan umatku. Yang dimaksud umatku di sini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada ummatul da'wah dan ada ummatul istijabah. Ada ummatul da'wah dan ada umat al-ijabah. Yang dimaksud dengan ummatul da'wah adalah semua manusia yang hidup sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai kiamat. Dalam arti semua yang mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat ijabah maknanya adalah manusia dan jin yang mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang muslim. Dan yang dimaksud umatku di sini adalah ummatul ijabah dan bukan ummatul dakwah. Sehingga kita termasuk di antaranya orang yang mendapatkan tugas dari hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli mu'in ma'a kulli wudu'in." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali berwudu. Kemudian hadis ini dalil tentang hukum siwak dalam Islam. Yang siwak ini sangat ditekankan dalam syariat, sehingga Islam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan gigi. Ada banyak sekali dalil yang menganjurkan agar kita rajin bersiwak. Di antaranya adalah hadis ini. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin." Aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika salat atau setiap kali hendak salat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lil rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan bisa mengundang ridhonya Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering sekali bersiwak. Bahkan setiap kali masuk rumah, sebelum masuk rumah beliau gosok gigi terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan rajin bersiwak. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau gosok gigi terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, pada saat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah, di detik-detik wafatnya beliau, Datang Abdurrahman bin Abu Bakar membawa kayu siwak yang ditaruh di sakunya. Kemudian dilihat terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan beliau mengarah kepada siwaknya Abdurrahman. Dan beliau tidak bisa bicara dalam kondisi sakit yang sangat parah menjelang wafatnya beliau. Kemudian ditanya oleh Aisyah, "Turidunaha?" Apakah Anda menghendakinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Kemudian diambilkan oleh Aisyah, minta kepada Abdurrahman bawa siwakmu ke sini. Lalu oleh Aisyah tadi, karena di sini ada bekasnya gigitan Abdurrahman dipatah, kemudian digigit oleh Aisyah, dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu digunakan untuk menggosok gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu beliau dalam kondisi sakit menjelang wafatnya. Lalu Aisyah mengatakan, "Wa ma tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berada di pangkuanku dalam kondisi telah bercampur liurku dengan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ketika Aisyah menggigit siwak itu dipakai untuk gosok gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi pencampuran liur Aisyah dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dibanggakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya siwak adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan sebisa mungkin kita jaga. Maka idealnya seorang muslim berapa kali bersiwak? Jawabannya adalah 5 kali atau lebih. Kalau kita dianjurkan dalam pasta gigi agar gosok gigi minimal 2 kali. Pertama setelah makan, yang kedua sebelum tidur, berarti 4 kali ya. Makan 3 kali, sebelum tidur sekali, kalau tambah tidur siang berarti 5 kali. Sama berarti ya. Intinya semakin sering gosok gigi makin bagus. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok gigi bisa lebih dari 5 kali, karena setiap kali sholat beliau gosok, ketika tidak sholat beliau gosok gigi, ketika mau masuk rumah beliau juga membiasakan diri dengan gosok gigi. Tayyib. Kemudian siwak adalah nama untuk sebuah dahan yang digunakan untuk gosok gigi, yang berasal dari pohon arok. Itu nulisnya Hamzah, Ra, Alif, Kaf. Ada juga yang mengatakan dengan miswak. Dan biasanya yang dijual-jual di Saudi itu kadang ditulisi miswak, artinya alat untuk siwakan. Dan kata siwak juga bisa digunakan untuk menyebut kata kerja, yaitu at-tasawwuq, bentuknya membersihkan gigi, membersihkan gigi dan mulut. Kemudian kata Ibnu Jarir, salah seorang ahli bahasa, "Sukita syai'u aswakahu sawqan idza dallakathu." Sesuatu yang disiwaki itu maknanya adalah sesuatu yang digosok. Dan dari sini ada istilah miswak. Karena itu kesimpulannya bahwa bedakan antara sikat gigi, medianya, dengan kegiatan bersiwak. Yang dianjurkan dalam Islam adalah rajin melakukan siwakan, rajin gosok gigi. Sedangkan medianya bebas. Kalau di masa silam, karena dulu para sahabat enggak pakai Pepsodent, apalagi Ritaden, sudah hilang. Mereka tidak menggunakan media sebagaimana di zaman sekarang, maka mereka menggunakan kayu. Mereka menggunakan kayu, dan biasanya yang paling banyak digunakan adalah kayu arok. Itu medianya. Nah, bisa enggak ini diganti dengan media yang lain seperti di zaman sekarang? Silahkan, jawabannya bisa. Yang penting tujuannya adalah membersihkan mulut. Karena fungsi dari siwak intinya adalah membersihkan mulut. Sehingga sunnah dalam bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu arok. Bisa menggunakan media apapun, yang penting bersih mulutnya. Maka boleh pakai kayu siwak, boleh menggunakan sikat gigi seperti di zaman sekarang, boleh pakai pasta, boleh juga pakai kreweng, ya. Betul, Pak? Boleh juga pakai areng atau apapun yang kira-kira bisa membersihkan gigi. Tayyib. Saya tidak perlu bercerita dari sisi kedokteran karena insya Allah manfaatnya sudah sangat jelas. Kita bisa merasakan betapa besar manfaat yang dimiliki oleh orang yang rajin gosok gigi. Kadang orang saking rajinnya gosok gigi sampai raiso turun nih gak gosok gigi. Ada kayak gitu, Pak? Banyak, ya. Dia kalau tidur itu gak tenang kalau gak gosok gigi. Bahkan sampai kalau ketiduran gak gosok gigi, mimpinya elek. Loh, betul, ada orang yang seperti itu. Makanya pelengkap dari tidur adalah gosok gigi, baik sebelum maupun sesudah tidur. Kemudian tentang waktu bersiwak, mengenai hukumnya dulu, ya. Hukumnya ulama sepakat anjuran dan tidak wajib, meskipun ada juga yang mengatakan wajib. Di antara yang berpendapat wajib adalah seorang ulama madzhab Dzahiriyah, yaitu Dawud Adz-Dzahiri. Nah, insyaallah, ya. Ada pertandingan di sini. Dawud Adz-Dzahiri berpendapat bahwa siwak hukumnya wajib. Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya. Tapi dibantah oleh An-Nawawi, hadza an-naqlu an Ishaq ghairu ma'rufin wala yasihu anhu. Penukilan bahwasanya Ishaq bin Rahuya yang mewajibkan siwak, ini nukilan yang tidak ma'ruf dan statusnya tidak sahih. Sehingga kesimpulannya bahwasanya siwak pendapat yang tepat adalah anjuran dan tidak wajib. Kemudian berikutnya tentang kapan waktu yang tepat dalam bersiwak. Ada tiga redaksi hadis yang menjelaskan waktu bersiwak. Pertama adalah kalimatnya ma'akul liwudu, bersamaan setiap kali wudu. Redaksi yang kedua, inda kulli wudu, ketika setiap kali wudu. Redaksi yang ketiga, inda kulli salatin, ketika setiap kali salat. Ada tiga redaksi di situ. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat dari tiga redaksi ini, kira-kira praktek yang paling tepat seperti apa. Pendapat pertama mengatakan bahwa siwak dilakukan bil wudu, bersamaan dengan wudu. Sehingga orang ketika wudu, cuci tangan, ya, kemudian siwakan, terus berkumur. Sehingga kegiatan berkumur itu digunakan untuk membersihkan sisa-sisa setelah gosok gigi, setelah bersiwak. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah di sini tidak disebutkan, ya. Ada yang mengatakan demikian, dan siwak dilakukan bersamaan dengan wudu. Kemudian pendapat yang kedua, siwak dilakukan sebelum wudu. Kalau mau mengamalkan sunnah, maka siwakan dulu, setelah itu baru berwudu. Dan ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, artinya pendapat jumhur ulama. Sehingga kalau ingin mengamalkan sunnah, maka dianjurkan agar bersiwak dilakukan sebelum wudu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan perhatikan dari sisi usul fikih yang terkandung dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk gosok gigi. Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberatkan umatnya. Karena kalimatnya, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan, aku andaikan tidak memberangkatkan umatku, niscaya aku wajibkan mereka untuk gosok gigi. Sehingga andaikan itu tidak memberatkan, Nabi SAW akan jadikan siwak itu hukumnya wajib. Berhubung ini memberatkan, kalau dijadikan sebagai kewajiban, maka Rasulullah SAW tidak menjadikan siwak sebagai perintah yang wajib. Ini dalil bahwa perintah Nabi SAW dan perintah syariat yang statusnya wajib itu tidak ada yang memberatkan bagi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal itu dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada jiwa melebihi dari batas kemampuannya. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Aku tidak jadikan dalam agama ini min harajin sesuatu yang susah. Sehingga agama yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah agama yang mudah, agama yang tidak memberatkan bagi pengikutnya. Namun bukan berarti digampangkan. Tidak memberatkan bukan berarti diremehkan. Maka perlu diperhatikan antara status Islam sendiri adalah agama yang tidak memberatkan bagi umatnya. Namun bukan berarti boleh bagi kita untuk menganggap semua perintah dalam Islam adalah perintah yang boleh diremehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpikiran ketika menjadi muslim yang dia mau melaksanakan syariat Islam terasa berat. Kenapa? Karena seolah-olah semuanya serba dilarang. Yang ini enggak boleh, yang ini harus dikerjakan, yang ini haram, yang ini gharar, ini riba, dilarang. Seolah-olah semuanya menjadi terbatas. Hanya gara-gara dia mengenal ajaran Islam yang lebih lengkap. Tayyib, kalau sampai keluar seperti ini dari komentar manusia, maka pada hakikatnya dia telah su'udzon kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah memberikan keringanan, tapi dia komentar kenapa semuanya serba berat, padahal Allah sudah memberikan banyak kemudahan. Nabi SAW menegaskan, innama bu'ithtu bil hanifiyati samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa hanifiyah, ajaran yang lurus, samhah, yang penuh dengan toleran. Sehingga syariat Islam itu syariat yang mudah, tapi jangan dianggap remeh, jangan diremehkan, jangan dipergampang. Syariat yang mudah dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kewajiban kepada hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Makanya kalau sampai ada orang yang dia berkomentar, jadi wong muslim serba susah, semuanya dikit-dikit enggak boleh, dilarang dan seterusnya, ini su'udzon kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selayaknya seorang muslim melakukan su'udzon semacam ini. Tayyib. Karena Nabi SAW tidak akan perintahkan sesuatu apabila apa yang boleh sampaikan ini memberatkan umatnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis tentang bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. An humrana anna Uthmana radhiyallahu anhu da'a biwadu'in فغسل كفيه ثلاثا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. Dari Humran, siapa Humran? Beliau mantan budaknya Utsman. Nama beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid An-Namari. Humran bin Aban bin Khalid An-Namari. Beliau termasuk orang kafir yang dulu ditawan pada peristiwa perang Ainut Tamr. Lalu dibebaskan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Dan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Adz-Dzahabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menilainya sebagai perawi yang tsiqah dari Utsman dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dan beliau juga meriwayatkan hadis dari Bukair Ibn al-Ashaj, Hasan al-Basri, dan beberapa ulama yang lainnya. Beliau berpindah ke kota Basrah dan meninggal di kota Basrah pada tahun 75 Hijriah, menurut salah satu riwayat, dengan status sebagai seorang ulama atau seorang generasi tabi'in rahimahullah. Kemudian tentang Utsman Ibn Affan. Utsman Ibn Affan, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, sehingga beliau berasal dari Bani Umayyah. Sebagaimana Muawiyah, sebagaimana Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, mereka orang-orang yang berasal dari Bani Umayyah. Al-Qurashi dari suku Quraisy. Kalau Abu Bakar berasal dari Bani Tamim, Abu Bakar At-Tamimi. Kalau Umar berasal dari Bani Adi, Umar bin Khattab Al-Adawi. Kalau Ali dari Bani Hashim. Allah memilih bani-bani tertentu yang semuanya Quraisy, dan itu menjadi pemimpin Muslim sedunia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Dia memilih siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya. Maka kita tidak perlu iri, ya. Nah, itu kenapa kok Quran berpakai bahasa Arab? Ya, ngapain iri? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Tayyib. Beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau melakukan hijrah dua kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Falamma tuwfiyat, ketika Ruqayyah meninggal dunia, zawwajahu ukhtaha Ummu Kulsum. Kemudian dinikahkan, ketika Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Karena peristiwa inilah beliau dikenal dengan Zunnurain, Zu An-Nurain, pemilik dua cahaya. Basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Beliau termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Dalam satu hadis beliau menyebutkan 10 orang yang masuk surga. An-nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah. Subhanallah, betapa bahagianya orang seperti ini, Pak. Ya? Ada seorang rektor mengumumkan si A lulus. Wah, itu senang banget. Padahal mau dipindah kecar-kecar. Lulus, lulus, lulus. Itu senang banget. Ini bukan cuma lulus. Lulus dunia, masuk surga. Si A di surga, si B di surga, si C di surga. Masya Allah, betapa bahagianya mereka. Dan prestasi seperti ini tidak akan dimiliki kecuali oleh para sahabat. Dan orang yang membenci sahabat yaitu Syiah. Kalau sahabat di surga, berarti yang benci sahabat enggak mungkin ikut ke surga. Pasti di baliknya surga. Di sebaliknya surga itu di mana? Di bawahnya surga, yaitu di neraka. Ada satu pernyataan yang ini layak untuk dikoreksi. Enggak benar pernyataan seperti ini. Kalimatnya seperti ini, ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan, dalil talazum, ini saya sampaikan waktu di Rabu pagi, ya. Dalil talazum itu bahaya. Dan ini dalil kebatilan. Dalil talazum itu seperti ini. Ini dalilnya ISIS, ya, Khawarij. Misalnya begini. Pemerintah itu kafir. Dan siapa yang tidak mau mengkafirkan pemerintah, kafir juga. Dan siapa yang tidak mau orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pemerintah, kafir juga. Nah, ini jadi kafirnya bertingkat ini. Itu namanya dalil tak langsung. Ini melazimkan ini. Ini berkonsekuensi ke situ. Ini berkonsekuensi ke situ. Pakai hubungan jika maka itu bahaya. Tayyib. Coba perhatikan ini ya. Mengadakan peringatan Maulid bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyelenggarakan peringatan Maulid sama dengan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah atau betul? Hah? Kenapa salah? Hah? Kenapa salah? Mungkin kalimat pertama bagi sebagian ulama betul. Tapi kalimat kedua ini jelas penyimpangan. Kalau kita misalnya sepakat, baiklah kalimat pertama kita terima, mengadakan peringatan Maulid bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengadakan peringatan Maulid sama dengan benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kata siapa yang kalimat kedua ini? Karena kalau kalimat kedua ini kita sepakat, sahabat semuanya benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sahabat yang memperingati Maulid? Sehingga kalimat kedua ini batil. Maksud saya, ada seorang habib yang cukup terkenal, mereka mengatakan orang yang tidak mau memperingati Maulid lebih parah dibandingkan pembenci para sahabat. Loh, ini kan bahaya ini. Karena dia pakai dalil talazum tadi. Tidak memperingati Maulid berarti membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenci Nabi lebih parah dibandingkan membenci sahabat. Nyambung enggak ini? Nyambung. Ini kalimat bahaya. Pakai dalil jika maka. Tapi jika makanya menggunakan batasan dia sendiri. Pakai istilah sendiri, didefinisikan sendiri. Nah, kalimat seperti ini bisa berbahaya. A'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari kalimat seperti ini. Enggak benar ini ya. Karena kalau masalah peringatan Maulid ada khilaf, ada yang mau memperingati, ada yang tidak memperingati, kita hargai khilaf. Tapi kalau mengatakan bahasanya tidak, yang tidak memperingati Maulid benci Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak terima 100%. A'udzubillah. Enggak benar ya. Karena para sahabat, tabi'in, para ulama mazhab yang empat, dari mulai Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya enggak ada yang memperingati Maulid. Sehingga tidak bisa kita katakan tidak memperingati Maulid tidak berarti membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan berusaha untuk mengikuti beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai seharusnya taat kepada yang dicintai. Tayyib. Nah, kita mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan beliau wa syahidalahu bi syahada. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan bahwa Utsman akan mendapatkan syahid. Bahkan bai'anhu bai'at ridwan. Bai'at ridwan itu dilakukan untuk membela darahnya Utsman. Karena ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Utsman diminta untuk datang ke Mekah. Coba jadi dutanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berangkat ke Mekah, minta izin kepada mereka, kita akan masuk ke kota Mekah dalam rangka menyelenggarakan ibadah umrah. Tapi Utsman lama enggak balik-balik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah khawatir. Hingga ada kabar bahwasanya Utsman terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Lalu beliau kumpulkan kepada para sahabatnya, kita janji setia sehidup semati bela darahnya Utsman, enggak balik ke Madinah. Pokoknya serang ke Mekah sebisanya. Lalu dilakukanlah bai'at apa? Ridwan. Yang ini tanda ketulusan mereka, loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melakukan bayat ridwan karena utusannya dibunuh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ternyata berita itu adalah berita yang palsu, enggak benar. Yang ini bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Sehingga ketika ada berita enggak benar dan beliau enggak ngerti, beliau terpengaruh. Sampai dilakukan bayat ridwan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada setiap peserta bayat ridwan. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtash shajar fa'alimallahu ma fi qulubihim. Allah telah meridai orang-orang yang membaiat kamu di bawah pohon. Makanya disebut bayat ridwan karena Allah telah meridai mereka. Dan orang kalau sudah diridai oleh Allah masuk ke mana? Masuk ke rumahnya atau masuk ke surga. Kalau sudah diridai Allah jelas masuk ke dalam surga. Nah. Kemudian beliau menjadi khalifah menggantikan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dibaiat oleh Ahlu Syura iyyahu fi awwal yaumin pada hari pertama di bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Tayyib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk 6 orang yang bertugas untuk memilih apa? Siapa yang akan menjadi khalifah. Tidak boleh keluar dari 6 orang ini. 6 orang itu adalah Ali, terus Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar sebelum meninggalnya, andaikan ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, saya akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Namun Abu Ubaidah sudah meninggal. Kemudian dari 6 orang ini mereka rapat, terus mereka menunjuk pimpinan. Mereka menunjuk pimpinan, terpilihlah Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin formatur. Kemudian yang 2 berpihak kepada salah satu. Saya enggak hafal ya. Zubair berpihak kepada Utsman ataukah kepada Ali, saya enggak paham. Pokoknya Zubair dan Talha berpihak kepada salah satu. Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan urusannya kepada mereka. Sehingga tinggal mengerucut 2 orang, Utsman dan Ali. Langsung Abdurrahman mengatakan, Utsman dan Ali, ini pemilu kalau 1-2 ini ketegangannya mulai meningkat ya. Kalau calegnya 4 itu suasana enggak tegang. Tapi kalau calegnya cuma 2 atau capresnya 2, nah itu mulai tegang ya. Makanya foto saja sekarang sudah beda gaya ya. Dulu gini, sekarang gini atau gimana kan ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, tinggal 2 orang antara Utsman dan Ali. Apa kata Abdurrahman? Siapa di antara kalian yang menunjuk temannya langsung dia tak tunjuk. Siapa di antara kalian yang menunjuk temannya langsung tak tunjuk. Sehingga andaikan Ali mengatakan, "Baik, saya tunjuk Utsman sebagai khalifah." Langsung Ali dibaiat jadi khalifah. Andaikan Utsman mengatakan, "Baik, saya tunjuk Ali sebagai khalifah." Langsung dia dibaiat sebagai khalifah. Sehingga dua-duanya abstain, diam. Lalu Abdurrahman bin Auf melakukan survei. Selama kurang lebih 3 hari beliau keliling kota Madinah bertanya kepada para penduduk yang ada di Madinah. Tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang lebih kalian ridhoi antara Ali dengan Utsman? Ada yang menjawab, ya pokoknya terserahlah, mau Ali mau Utsman terserah. Ada yang menjawab, saya lebih suka Utsman. Sehingga Abdurrahman menyimpulkan, ya, ketika dikumpulkan lagi di hari yang 3, Abdurrahman menyimpulkan, saya tidak melihat ada satupun rumah yang dia meleset dari Utsman. Tayyib, ini apa ini Pak? Voting ya. Tapi ini bukan dalil demokrasi, karena dalam Islam tidak ada demokrasi. Tetap keputusan berada di pihak Abdurrahman. tapi meminta pertimbangan kepada masyarakat kelas grassroots, ya, akar rumput, sah-sah saja turun ke bawah, ya, turban. Nah, kemudian tanya kepada masing-masing orang, kira-kira lebih senang yang mana? Nah, kalau dulu memilih pemimpin itu memilih mana yang paling besar manfaatnya. Dan sekarang kata orang, ketika ada banyak para calon-calon, ya, ketika calon legislatif atau calon apa, itu memilih mana yang paling sedikit madorotnya, katanya, ya, wallahu a'lam, itu pertimbangannya. Tapi ala kulli hal, dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum memilih. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang mengatakan selagi itu memberikan pengaruh dan manfaat bagi kaum muslimin, maka diperbolehkan. Ada kesimpulan yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan bahwa lembaga di negara kita akan terbagi menjadi tiga, ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya. Yang kita pilih yang mana, Pak? Legislatif dan eksekutif. Legislatif karena dia bertugas sebagai lembaga tasyri'iyah, penetap undang-undang. Penetap undang-undang, ya, bukan pelaksana. Kalau eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Maka kata beliau, mengingat undang-undang manusia itu bisa dipastikan meleset dan kita tidak boleh menyerahkan hukum kepada manusia, maka terlarang hukumnya memilih legislatif. Karena berarti itu kita melakukan penyerahan hukum kepada manusia. Sudahlah, pokoknya hukum perkara saya di negara ini saya urus, saya serahkan ke kamu. Itu bahaya, bisa jadi dia mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum Allah. Sedangkan untuk eksekutif, sebagai eksekutor, pelaksana, beliau membolehkan jika memang di sana ada sisi manfaat. Sehingga sekiranya ini bisa menguntungkan bagi kaum muslimin, ya, atau minimal bisa menghalangi adanya potensi madarat bagi kaum muslimin, maka dalam hal ini beliau memberikan kelonggaran untuk memilih. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan beliau meninggal dunia dalam kondisi sebagai syahid karena dibunuh oleh para pemberontak di zamannya, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sering dijadikan sebagai sasaran penghinaan oleh orang-orang Syiah. Saya masih ingat betul ketika saya SMA, guru saya mengajarkan tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, SKI. Dan di situ beliau mengatakan bahwasanya Utsman ini tidak amanah, kemudian menggelapkan dana negara dan seterusnya. Ada sisi-sisi yang sifatnya menyudutkan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika itu karena enggak ngerti, ya, kita senang saja didongenginya. Dan punya keyakinan buruk tentang Utsman. Intinya membenarkan para demonstran. Subhanallah hadirin, itu masuk di kurikulum sejarah Islam yang disebarkan di madrasah di Indonesia. Itu kalau bukan peran orang Syiah, siapa lagi? Syiah yang menyusup, wah, enggak tahu di mana, ya, dia menyusup, entah di bawah ranjang atau di mana. Sampai berhasil itu masuk dalam kurikulum. Sehingga dipelajari oleh anak didik yang ada di sekitar kita. Walhamdulillah dakwah menyebar seperti ini, memperkenalkan tentang keagungan para sahabat, sehingga mencuci otak sebagian orang yang dia paham tentang hakikat dari perjuangan para pahlawan. Utsman itu pahlawan kaum muslimin. Kamu kalau perhatikan Utsman, ya, sama kamu enggak ada apa-apanya dan enggak boleh dibandingkan orang yang dijamin masuk surga. Makanya kalau ada orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sahabat di surga, maka pembencinya di mana? Di neraka, ya. Tayyib. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh dalam kondisi beliau sedang membaca Al-Qur'an. Di hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah setelah asar dan dimakamkan di hari Sabtu besoknya, ya, pada tahun 35 Hijriah, dan dimakamkan di Baqi radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan orang-orang yang ikut membantai Utsman, ikut menyerang rumahnya Utsman, semua matinya mati jelek, ya, karena didoakan oleh Utsman. Semua matinya mati yang enggak karuan. Ada yang ketika mati dia kehausan dalam kondisi buta, enggak ada yang nolong. Lalu dia sendiri teriak, "Saya kena doanya Utsman, saya kena doanya Utsman." Ada yang mati dalam kondisi lumpuh dan dia dalam kondisi kesakitan, mau makan kelaparan enggak bisa karena lumpuh. Jadi matinya dalam kondisi semuanya serba mati, tersiksa di akhir hayatnya. Atas doanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau doakan keburukan untuk orang-orang yang menyerang beliau ketika itu, dan beliau tetap sabar. Kenapa sabar? Padahal banyak sahabat yang menawarkan diri untuk melawan. Umar Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, karena kalau pasukan ini bertahan dalam rangka untuk membela Utsman, bisa jadi yang mati lebih dari satu. Mungkin yang mati ada Ibnu Umar, ada para sahabat-sahabat yang lainnya. Bisa jadi yang mati lebih dari satu, karena melawan banyak orang. Sementara kalau beliau biarkan dan biar Utsman yang meninggal, maka yang mati cuma satu. Dan beliau tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Maka beliau bertahan sabar dan meminta para sahabat agar mereka tidak diperangi, sehingga para pemberontak itu berhasil membunuh Utsman, dan beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid radhiyallahu anhu wa arda. Nah, hadisnya belum bisa kita baca karena isinya tentang bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup panjang, sementara waktunya tinggal 10 menit, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Ada waktu kurang lebih 10 menit bisa kita manfaatkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin adalah, seperti diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW belum pergi ke Persiaan. Nah, ada riwayat yang menceritakan bahwa seorang Yahudi yang tinggal mengerjakan pasar itu setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad. Dan tapi Nabi Muhammad selalu setiap dia ke pasar, dia selalu menghampiri orang Yahudi tadi untuk menyuapi. Sebelum disuapi, Nabi Muhammad itu mengunyah dulu makanannya sebelum dia memberikan pers. Pertanyaannya adalah, apakah ini riwayat ini hanya fakta sejarah, atau apakah ini riwayat yang ingin menyampaikan bahwa begitu besar kemuliaan Nabi Muhammad terhadap kepada orang yang memusuhinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini hadirin, ya, ada banyak sekali cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sanad, tanpa riwayat. Jadi ngerti-ngerti cuma nyebar saja di WA, di buku-buku cerita, tapi sumbernya mana kita tidak pernah diberitahu. Padahal sejarah beliau itu sejarah yang terkodifikasi. Maka cara yang paling gampang untuk kemudian melihat validitas dari sejarah beliau adalah, pertama, kita harus melihat referensi. Sehingga ketika kita mendapatkannya, pertanyaan pertama adalah, ini ada di buku mana? Manusia yang sejarahnya paling lengkap itu siapa? Manusia yang sejarahnya paling lengkap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detail kecil-kecil diceritakan. Sampai berapa jumlah ubannya. Bagaimana gerakan beliau ketika berbicara. Cara beliau ketika jalan, sampai cara duduk, semuanya diceritakan. Enggak ada orang yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak heran ketika siapa itu? Michael Head ya. Yang menulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, menunjuk pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertimbangan, meskipun kaum muslimin ketika itu bukan mayoritas. Kaum muslimin sekarang kan 20%, gak sampai. Dari 5M atau 6M manusia, kita kurang lebih 1, sekian M. Itu pun campur Syiah ya. Kalau dibersihkan dari Syiah ya kurang lagi ya. Maksudnya campur kotoran Syiah ini. Jadi kalau yang Syiah ini dibersihkan lebih sedikit lagi. Padahal Syiah itu agamanya sudah jauh berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk wallahu alam, saya sudah sering mendengar seperti itu dulu. Nah, waktu SMA, SMP ketika membaca buku-bukunya orang-orang liberal. Mereka itu ingin sekali menunjukkan Islam ini adalah agama yang pluralisme. Dia mengakui perbedaan keberagaman agama. Dan ini akidah yang keliru. Bedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Sama atau beda ini? Beda. Kalau pluralitas itu realita masyarakat. Di lingkungan kita ada banyak agama, yaitu real. Tidak bisa kita paksakan. Kabeh pokoknya harus jadi Islam, ya enggak mungkin. Tapi pluralisme ini sikap yang keliru, karena menganggap semua agama sama. Nah, untuk menanamkan akidah pluralisme itu dibuatlah cerita-cerita yang kadang enggak nyambung secara logika. Contoh ya. Contoh. Barangkali kita juga pernah mendapatkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menuju masjid, maka beliau sering diludahi oleh orang Yahudi yang rumahnya lantai 2. Nah, diludahi, tapi beliau tidak pernah marah. Terus masuk masjid, ya sudah sholat biasa. Pulang juga diludahi, berangkat diludahi, pulang diludahi. Sudah. Saya dulu ketika itu ya percaya saja. Sekarang setelah membaca buku sejarah, kita bisa ngasih komentar. Mbok, kalau buat cerita itu yang masuk logika gitu ya. Di mana rumah Nabi, di mana masjid? Kalau rumah beliau dempet dengan masjid, begitu keluar rumah langsung masuk masjid. Mana mungkin lewat rumahnya orang Yahudi? Lewat rumah tingkatnya orang Yahudi. Di mana posisi Yahudi, di mana masjid? Satu itu ya. Sehingga jelas ini cerita yang mau buat cerita tapi ngawurnya terlalu kelihatan, gitu ya. Ya, kurang cerdas dalam membuat cerita. Karena ngawurnya terlalu kelihatan. Di mana rumah beliau? Beliau punya 9 istri tapi rumahnya jejer-jejer di sekitar masjid. Jadi enggak ada kok jalan beliau dari rumah menuju masjid lewat rumahnya orang Yahudi. Berarti orang Yahudi rumahnya lebih dekat dengan masjid dibandingkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh. Kalau dulu kita percaya, sekarang wah ini cerita ngawur kayak gini. Tapi itu sudah kadung menyebar di mana-mana, sampai akhirnya si Yahudi ini sakit, terus beliau menjenguknya, kan gitu ya. Kita cuma ingin dibuat biar kamu itu jangan terlalu benci sama Yahudi. Janganlah terlalu benci Yahudi, termasuk Yahudi yang menjajah orang Palestina gitu ya. Termasuk para Zionis Israel. Nah, ini kan pendekatan yang bermasalah. Wallah alam. Taib. Kemudian kasus yang tadi, Nabi SAW sering dicela oleh orang Yahudi ketika beliau ke pasar. Saya tidak tahu cerita ini dari mana dan referensinya seperti apa. Hanya saja begini ya. Kalau Bapak, kalau Israiliyat itu cerita dulu sebelum Nabi diutus, itu namanya Israiliyat. Kalau kita perhatikan dalam buku Sirah, dalam buku sejarah, Yahudi itu betul berada di Madinah, tapi mereka mengelompok di kem-kem tertentu, di suku-suku tertentu. Misalnya Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Mustalik, ada Bani Kunaiqa. Jadi dia kampung-kampung kecil di sekitar Madinah. Masyarakat Madinah, ya isinya masyarakat Madinah, kampung kecil sendiri. Mungkin Bapak Ibu kalau main ke Masjid Quba, di belakang Masjid Quba itu ada museum yang jarang dikunjungi orang, karena orang rata-rata kan sholat di Quba 4 rakaat, setelah itu keluar golek rutok ya, belanja ya. Setelah itu baru ke bis ke kebun kurma. Nah, saya kalau punya rute di Masjid Quba sholat, setelah itu langsung ke mana? Museum. Dan nanti ke kebun kurmanya sing penting medun, saya duit dilut 5 menit balik lagi. Karena supirnya dapat fee. Makanya dia enggak mau kalau enggak ke kebun kurma. Pasti mampir ke kebun kurma. Udah biar dia cari duit aja di situ. Cuman kita lama di museum ini. Nanti di situ ada peta Madinah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak-letak suku Khazraj, suku Aus, di mana posisi masjid. Dan tidak kita jumpai ada rumah-rumah Yahudi bercampur di situ. Sehingga mereka itu tersendiri di suku ini, di suku ini, kampung-kampung kecil gitu. Mungkin mirip seperti kita, lalu di sana pecinan. Maksudnya pecinan apa? Kumpul wong aseng-aseng ya. Di sini kampung Arab. Di sini orang yang Arab-Arab. Kan biasanya kayak gitu, menggerombol-gerombol. Tapi mereka jadi satu kota. Dalam satu kota. Sehingga wallahu alam kita sanksi dari sisi posisi. Yang kedua, dulu ada tokoh Yahudi namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia termasuk pembesar Yahudi, wonge sugih ya. Pembesar Yahudi punya kekuasaan, suka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ada enggak di antara kalian yang sanggup menghabisi Ka'ab al-Ashraf? Ada salah satu yang berani angkat tangan, saya siap ya Rasulullah. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya diizinkan untuk nipu. Ka'ab kan ditipu ya. Orang ini yang mau membunuh Ka'ab itu teman dagangnya Ka'ab, kawan bisnis. Saya punya kedekatan dengan Ka'ab, kenal dekat dengan dia. Kita sama-sama di Absi. Ya, kita satu asosiasi misalnya ya. Asosiasi para pedagang. Sehingga saya kenal betul dengan si Ka'ab al-Ashraf. Tapi izinkan satu syarat, saya boleh untuk menipu. Baik, silakan kamu lakukan. Diundang Pak Ka'ab, saya punya diundang, pokoknya keluar dari bentengnya, dari rumahnya ke tempat yang sepi, dan di situ dia dibantai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang menghina beliau, sahabat itu sudah siap untuk membunuhnya di Madinah. Kemudian riwayat yang ketiga, dulu ada seorang sahabat yang buta, dan sahabat ini punya istri Yahudi. Muslim menikah dengan Yahudi boleh enggak? Boleh. Muslim lelaki menikah dengan ahli kitab wanita, hukumnya boleh. Tapi mulutnya wanita ini selalu mencela Rasulullah SAW. Dan sudah diingatkan suaminya, jangan kamu mencela Muhammad. Berkali-kali seperti itu. Sampai akhirnya satu malam si wanita ini mencela Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang buta ini ngambil pacul, terus dipacul bojone, mati Pak. Terus diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak melakukan kisos. Maka tidak ada dalam sejarah yang sahih yang kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang yang menghina diri beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dalam diri beliau ada dua hak, hak sebagai manusia dan hak sebagai utusan Allah. Yang kedua ini dihargai betul-betul, sehingga menghina beliau bisa dipastikan dia akan dibunuh oleh para sahabat, kecuali yang berada di negeri kafir seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang dia suka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kan berada di Mekah. Kaum muslimin enggak bisa apa-apa. Dan riwayat ini dijadikan dalil oleh para ulama. Apa yang bisa kita lakukan ketika pencela Nabi itu berada di negeri kafir, di Denmark atau di Belanda atau di negeri-negeri kafir yang lain. Ya karena dia berada di negeri kafir, kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin ditekan biar tidak semakin tersebar. Ada film Innocent ya, yang dulu sempat bikin rame, langsung pemerintah Saudi Arabia memberikan ancaman kalau tidak dihilangkan dari YouTube, semua investasi di Eropa ditarik. Wedi, Pak, dihilangkan dari YouTube. Itu lebih sangar dibandingkan demo di Indonesia. Oke, ini membutuhkan banyak orang keluar dari jalan rame-rame gitu ya. Ya, tenaga luar biasa yang dikeluarkan, mereka enggak ngefek. Pemerintah Saudi cuma ngasih ancaman. Kalau enggak dihilangkan dari YouTube, semua investasi dicabut. Wedi, akhirnya dihilangkan dari YouTube. Tapi kita bisa lihat bagaimana manfaat besar ketika negara Islam punya duit di negara kafir. Itu bukan cuma sebatas hubungan ekonomi biasa. Ini juga bisa menekan kan gitu. Macam-macam ini tak cabut. Ekonominya kolaps. Banyak perusahaan sepak bola yang nanti enggak bisa main ya. Ini salah satu di antara politik Saudi. Tayyib. Jadi wallahu alam, saya tidak tahu kebenaran cerita tadi, cuman kita sangsi dari beberapa sisi pertimbangan yang tadi kita sampaikan, wallahu alam. Nah. Cukup. Baik. Satu pertanyaan lagi. Nah, terakhir. Enggak ada, Pak. Cukup ya. Cukup. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang ingin berminat untuk belajar sirah lebih dalam, nanti malam setelah maghrib sampai isya ada kajian perdana buku tentang Syama'il Muhammadiyah, terjemahnya apa? Pribadi Agung Nabi SAW. Jadi isinya menyebutkan tentang hadis-hadis seputar fisik Nabi, sifat fisik Nabi SAW yang ditulis oleh Turmudi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.